Apa gunanya diriku menjadi kekasihmu, bila kau kerap mengingat masa lalumu? Bahagiakah dirimu dengan masa lalumu? Tapi mengapa kau memilih aku? Jangan salahkan diriku, nanti bosan denganmu, bila kau terus membandingkan diriku. Jadi setengah hati cintaku kepadamu, atau mungkin ku meninggalkan kamu. Hargai aku, jaga perasaanku. Aku bukan dia, dia bukan diriku. Aku punya cara untuk bahagiakanmu. Maaf, ku tak bisa jadi seperti dia. Jangan salahkan diriku, nanti bosan denganmu, bila kau terus membandingkan diriku. Jadi setengah hati cintaku kepadamu, atau mungkin ku meninggalkan kamu. Maafkan aku, Jovan.